Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu Al-Adabul Mufrad dengan syarahnya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-kibr, tercelanya sifat sombong. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-555. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq, qala haddathana Muhammad ibn Fudail, qala haddathana al-Walid ibn Jami' anabi Salamah ibn Abdurrahman, qala lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazziqina wala mutamawitin wa kanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim wa yadhkuruna amra jahiliyatihim fa idza urida ahadun minhum ala syai'in min amrillah darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnun. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang mana sanad hadis ini sampai pada seorang tabi'in, yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman. Beliau termasuk dari ulama ut-tabi'in wa fuqaha al-muslimin al-kibar. Beliau termasuk dari ulama'nya dari kalangan para tabi'in dan termasuk fuqaha kaum muslimin yang besar, ulama di zamannya, zaman tabi'in, Abu Salamah ibn Abdurrahman rahimahullahu taala. Qala, yang mana beliau mengatakan, membawakan sebuah riwayat tentang keadaan mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan termasuk orang yang mutahazziqin. Apa makna mutahazziqin? Mutahazziqin maknanya ay mutajammi'ina ba'duhum ila ba'd wa munqabidina anin nas. Mutahazzikin maknanya adalah mutajami'ina ba'duhum ila ba'd, orang-orang yang suka berkumpul sebagian mereka kepada sebagian yang lain, orang-orang yang hanya mau berkumpul sebagian mereka kepada sebagian yang lain yang semisal dengan mereka. Wa munqabidina 'anil nas, dan menahan diri tidak mau bercampur, bergaul atau berkumpul dengan manusia secara umum. Ini makna mutahazziqin. Mereka, maksudnya kata Abu Salamah ibn Abdurrahman, beliau seorang ulama yang juga mengambil ilmu dari kalangan para sahabat, bergaul dengan mereka para sahabat secara langsung, sehingga betul-betul memahami, mengetahui bagaimana kemuliaan tentang akhlak mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan tentang salah satu dari keutamaan yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah bukan orang-orang yang mutahazziqin, bukan orang-orang yang suka berkumpul dengan sebagian mereka saja, hanya maunya dengan para sahabat, tidak mau bergaul, berkumpul, berduduk-duduk bareng dengan manusia secara umum. Tidak, bukan itu sifat mereka para sahabat. Bukan orang-orang yang istilahnya apa? Eksklusif. Tidak, mereka bukan orang-orang yang sombong. Mereka mudah bergaul dengan manusia secara umum. Qala wala mutamawitin. Demikian pula kata Abu Salamah, mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan orang-orang yang mutamawitin. Naam, mutamawitin maknanya adalah yuzhiruna tamaskun wattada'uf. Naam, yuzhiruna at-tamaskun wattada'uf wa nahwi dzalika minal ma'ani. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang-orang yang suka menampakkan kemiskinan atau kelemahan atau yang semisal daripada itu semua dari makna-makna yang ada. Ini mutamawitin. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang yang suka menampakkan kelemahan, ketidakmampuan atau bermalas-malasan atau menampakkan kemiskinan, kefakiran. Tidak. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam kehidupan mereka. Mereka juga bukan orang yang bermalas-malasan ketika di siang hari. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesemangatan di dalam beribadah. Bahkan ahlul jihad, mereka juga orang-orang yang memiliki kesemangatan yang tinggi di dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari, mereka semangat di dalam beribadah, bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari apa yang disebutkan oleh Abu Salamah Ibnu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang sombong, tidak mau bergaul dengan manusia, padahal mereka apa? Adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Naam, dalam keadaan kedudukan mereka yang tinggi seperti itu, mereka tetap mau bergaul dengan manusia, tetap mau bergaul dengan orang-orang yang di bawahnya. Demikian pula wala mutawawitin, mereka para sahabat bukanlah orang-orang yang suka dianggap lemah atau dianggap miskin. Tidak, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan orang-orang yang menampakkan tidak ada rasa malas di antara para mereka semua. Oleh karena ini, sebagaimana juga ditafsirkan tentang makna mutawamitin, yaitu firman Allah Ta'ala, waqsid fi masyik, bertengah-tengahlah engkau ketika di dalam berjalan. Ayat tawassut fi masyik, bersikaplah pertengahan di dalam jalanmu. Apa maksudnya pertengahan di dalam berjalan? Aila tamshi masyan bati'an mutamawitan wala tamshi sari'an ta'ishan. Ketika engkau berjalan, jangan berjalan dengan sangat lambat. Tidak, nam, seperti orang yang malas, sangat lambat di dalam berjalan. Dan juga jangan berjalan terlalu cepat. Sari'an ta'ishan. Berjalan terlalu cepat sehingga ngawur kesana kemari. Tidak. Naam, sehingga di dalam berjalan pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya waqsid fi masyik, pertengahan di dalam berjalan. Demikianlah kehidupan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kehidupan yang normal, tidak dibuat-buat, sehingga mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, akan tapi mereka juga bergaul dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh Abu Salamah Ibn Abdurrahman ini mengandung faedah tentang tanbihun ala tawadu wa adamit takabur, untuk kita saling atau memiliki sifat tawadu, rendah diri kepada sesama manusia, sama saudara-saudara kita, dan agar tidak memiliki sifat sombong. Qala lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqina wala mutamawitin wa kanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim. Demikian pula kata Abu Salamah, mereka para sahabat, sahabat Nabi SAW juga yatanasyaduna syi'ra fi majalisihim, juga terkadang suka melantunkan syair-syair pada majelis-majelis mereka. Ketika kanu yajlisuna fi majalisihim yadhkuruna al-asy'ar wa tara'if wa lata'if wa yuda'ibu ba'dhuhum ba'dha. Mereka para sahabat, sahabat Nabi SAW, ketika mereka duduk bermajelis juga terkadang menyebutkan syair-syair atau kisah-kisah, cerita-cerita yang ada pada mereka, dan kadang juga yuda'ibu ba'dhuhum ba'dha, juga di antara mereka bercanda satu dengan yang lainnya, tentu dengan candaan yang sewajarnya dan tidak mengandung kedustaan. Demikian yang ada pada mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan tentu syair di sini yang dimaksudkan adalah syair yang tidak mengandung kebatilan dan juga diucapkan dengan suara yang keras, suara yang lantang. Naam, bukan sebagaimana yang ada di zaman sekarang ini seperti nasyid-nasyid atau nyanyian-nyanyian, maka itu bukanlah yang disebut dengan syair yang diperbolehkan. Adapun nasyid-nasyid yang ada, meskipun dilabeli dengan islami, nasyid islami atau yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang haram, karena itu hakikatnya adalah nyanyian dan bahkan mengandung musik-musik yang telah jelas diharamkan oleh Nabi SAW. Adapun syair yang berisi tentang ilmu, faedah-faedah, atau berisi tentang keberanian, kejantanan, atau yang semisalnya, maka ini diperbolehkan dan juga bahkan diucapkan atau disebutkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka bermajlis di antara mereka semua. Wa kanu yatanasyaduna syi'ra fi majalisihim, dan mereka terkadang juga melantunkan syair-syair pada majelis-majelis mereka. Qala wa yadhkuruna amra jahiliyatihim. Demikian pula kata Abu Salamah Ibn Abdurrahman rahimahullahu taala menyebutkan tentang keadaan mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka juga yadhkuruna amra jahiliyatihim, menyebutkan tentang perkara-perkara jahiliyah yang sebelumnya ada pada mereka. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan hidup di zaman jahiliyah, zaman kegelapan yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan kebatilan dan seterusnya, sehingga ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menyambut dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan terkadang mereka ketika duduk-duduk tersebut, ketika mereka berbincang-bincang, mengobrol sama mereka, mereka mengingat perkara-perkara yang dahulu pernah mereka kerjakan, pernah mereka lakukan semasa jahiliyah, ketika mereka masih dalam keadaan bodoh, belum memiliki ilmu agama. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, apa tujuan mereka para sahabat menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang sebelumnya pernah dilakukan, yaitu yadhkuruna dzalika li amrain. Mereka para sahabat membicarakan atau mendiskusikan tentang perkara-perkara jahiliyah yang sebelumnya pernah dilakukan, itu adalah karena dua perkara. Yang pertama, at-tahaddus bi ni'matillahi an najjahumullahu min dzalik. Naam, yang pertama adalah karena at-tahaddus bi ni'matillah, menceritakan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, sekarang mereka telah mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa Allah selamatkan mereka dari perkara-perkara jahiliyah, dari masa jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, kesesatan dan kegelapan. Mereka menceritakan perkara-perkara jahiliyah tersebut adalah dalam rangka apa? Bersyukur. Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terus menerus di dalam kesyirikan, tidak terus menerus di dalam perkara-perkara jahiliyah, sehingga ini butuh apa diceritakan. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang Rabb, nikmat yang ada pada Rabbmu, dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Demikian juga tujuan yang kedua adalah ta'ajjuban minal hal allati kanu alaihi, dalam rangka merasa heran, merasa takjub nam dari keadaan-keadaan yang sebelumnya mereka pernah melakukannya. Karena sebelumnya mereka terkadang melakukan perkara-perkara yang itu nam tidak masuk akal atau di luar nalar. Nah, misalnya mereka pernah menceritakan di antara mereka sebelumnya ketika di zaman jahiliyah pernah mereka menyembah sesembahan, yang mana sesembahan yang mereka sembah tersebut adalah sebuah makanan yang mereka buat, patung atau sembahan tersebut mereka buat dari bahan-bahan makanan, kemudian ketika mereka lapar mereka memakannya, mereka memakan sesembahannya. Atau juga sebelumnya di zaman jahiliyah mereka pernah menyembah sebuah batu, kemudian tiba-tiba batu tersebut hilang, kemudian mereka mencari batu tersebut, tiba-tiba didapati batu yang lain yang lebih bagus dari batu yang pertama. Nah, ini semua mereka sebutkan dalam rangka mereka merasa keheranan. Kenapa sebelumnya mereka bisa melakukan perkara-perkara bodoh yang seperti itu? Nah, yang hakikatnya itu di luar dari akal pikiran. Dan dalam rangka tadi yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini mereka walhamdulillah telah Allah selamatkan sehingga bisa menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasalam dan memeluk agama Islam. Qala wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mereka juga terkadang menyebutkan tentang perkara-perkara yang ada pada zaman jahiliyah mereka. Faida urida ahadun minhum ala syai'in min amrillah, apabila salah seorang di antara mereka diminta untuk mencela atau meremehkan dari perkara Allah, ay mimma amarallah, berbicara tanpa ilmu dari perkara-perkara yang Allah perintahkan, darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnun, darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnun, maksudnya adalah fataha a'yunahum wa nadhara nadran syadidan, darat hamaliku ainaihi fataha a'yunahum wa nadhara nadran syadidan, maksudnya mereka langsung membuka mata-mata mereka dengan lebar dan memandang dengan pandangan yang sangat tajam, ka'annahu majnun, seperti orang yang gila. Ini maksudnya min syiddatil ghadab, karena sangat marahnya ketika mereka diminta untuk berbicara dalam masalah agama yang mereka belum punya ilmunya, atau meremehkan perkara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan langsung marah karena Allah Subhanahu wa taala. Darat hamaliku ainai, mereka langsung membuka matanya dengan lebar, bahasa kita apa? Mendelik. Naam, memandang dengan pandangan yang tajam karena rasa marah yang sangat ketika di situ ada perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala atau dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dihinakan atau direndahkan. Inilah keadaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia terbaik dari kalangan umat ini, afdalun nas ba'dal anbiya, manusia yang paling mulia setelah para nabi. Mereka memiliki akhlak yang mulia, mereka suka bergaul dengan manusia, tidak memiliki sifat sombong, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang semangat di dalam kehidupannya. Demikian pula mereka juga sama seperti manusia biasa, terkadang bercanda, bergaul, melantunkan syair, dan mengingat-ingat perkara jahiliyah yang sebelumnya, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh seorang tabi'in Abu Salamah Ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal hadits bayan anna ashhaban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum laisu min ashhabis sifatiz zamimah bal hum min ahlil manaqibil hamidah wal akhlaqil fadilah. Di dalam hadis ini atau asar ini terdapat penjelasan tentang bahwasannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah taala meridhai mereka semua bukanlah termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela. Tidak, mereka jauh dari sifat-sifat yang tercela atau perilaku-perilaku yang buruk. Bahkan hum min ahlil manaqibil hamidah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang menyampaikan ilmu setelah Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang berikutnya, menyampaikan wahyu, menyampaikan apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang setelahnya, itu berasal dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar, akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Qala wa fihi bayanu anna insyada syi'ril bari minal ghazli wa fuhsyil qaul la haraja fi. Demikian pula kata Syarih rahimahullah, di dalam hadis mulia terdapat penjelasan bahwasanya insyadu syi'r, melantunkan syair. Naam, harus betul-betul dibedakan. Syair bukan nasyid, bukan nyanyian. Melantunkan syair al-bari minal ghazli, yang terbebas atau kosong dari perkara-perkara yang al-ghazl, yaitu perkara-perkara yang tidak pantas, perkara-perkara yang tidak layak untuk diucapkan, itu namanya al-ghazl. Seperti tentang penyebutan wanita atau yang semisalnya, wafuh syiluk qawl, dan syair-syair yang tidak mengandung ucapan-ucapan yang keji, la haraja fi, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan. Dan tentunya tidak ada enam alat musik, tidak boleh dengan alat musik hanya sekedar melantunkan syair-syair, entah itu syair yang mengandung ilmu agama, yang mengandung faedah-faedah ilmiah atau yang semisalnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, wa fihi dalilun ala wujubil wara' minal qawl fin nususis syar'iyyah biduni ilmin. Dan di dalam asar ini pula terdapat dalil tentang wajibnya al-wara', wajibnya untuk bersikap hati-hati dari berbicara tentang dalil-dalil yang syar'i, tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, biduni ilmin, tanpa ilmu agama. Harus berhati-hati, harus bersikap wara', seorang muslim tidak boleh dia serampangan di dalam berbicara masalah ilmu agama, menafsirkan ayat atau menjelaskan hadis tanpa bimbingan para ulama, tanpa pemahaman salafun salih, maka ini adalah perkara yang berbahaya, perkara yang dilarang di dalam syariat. Wa qad warada an-nahyu 'an dzalika fil Qur'anil Karim, dan sungguh telah terdapat larangan dari perkara yang demikian, berbicara tentang nas-nas syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa adanya ilmu, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah perkara-perkara yang keji, baik yang nampak maupun yang batin, dan juga perkara dosa dan melampaui batas tanpa kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Demikian pula diharamkan oleh Rabbku untuk kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun yang tidak ada petunjuk di dalamnya, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Ini syahidnya. Rabb Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan untuk kalian berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang agama, berbicara tentang nas asy-syar'i, berbicara tentang dalil Al-Quran maupun sunnah, ma la ta'lamun, dari apa-apa yang tidak kalian ketahui, yang kalian belum ada ilmunya, belum mempelajarinya, belum tahu dasarnya, jangan sekali-kali kalian berbicara tentangnya sedikit pun. Wa fi sunnatil mutahharah, dan juga dalil dari al-sunnah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atasku, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kada demikian padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya, atau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan demikian padahal tidak demikian, intinya dia berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wal iyadzu billah, tentu ini adalah ancaman yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ini asar yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, syahidnya tentu jelas adalah tentang tercelanya sifat al-kibar. Demikian pula contoh dari mereka salafuna saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka betul-betul jauh dari sifat kesombongan, bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu atau sifat rendah hati. Nah, adapun hadis-hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan sifat al-kibar, seolah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.